Tuhan, bila kau ingat kepadaku, oh cintaku tak akan pudar bila kau selalu di sampingku. Rasa rinduku melayang-layang mengingatkan engkau seorang. Menyemai kasih di dahan cinta, haruskah aku terus menangis? Mengapa rindumu padaku tak sebesar rasa sayangku padamu? Mengapa cinta kau seorang. Menyemai kasih di dahan cinta, haruskah aku terus menangis? Mengapa rindumu padaku tak sebesar rasa sayangku padamu? Mengapa sayangku padamu? Mengapa cintamu padaku tak bisa seluas lautan? Tak bisa seluas lautan. Terima kasih. Sama-sama.